بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين رب العالمين. السبب التاسع جحود الوديعة، فإذا طلبها مالكها فجحدها فهو خائن ضامن لتعديه بالجحود. فرع، قال المودع: لا وديعة لأحد عندي، إما ابتداء وإما جوابا لسؤال غير المالك. Teman-teman dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita kembali berkumpul bersilaturahmi sekaligus juga bisa menunaikan kewajiban kita, yaitu salat subuh, kemudian dilanjut dengan menuntut ilmu agama. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini suaranya bagus kan ya? Amin, bagus. Kita masih tentang sebab ini. Sababut taksir. Sebab di mana orang yang dititipkan itu berubah jadi dari yadu amanah menjadi yadu dhoman. Yaitu ada 9 sebabnya. Sebab yang 1 sampai 8 sudah kita lewati. Nah, pada pertemuan kali ini sebab yang ke-9, sebab terakhir. Juhudul wadi'ati fa idza talabaha malikuha fajahadaha. Jadi juhudul wadi'ah, juhudul wadi'ah itu maksudnya mengingkari adanya titipan. Artinya dia tidak menganggap bahwa apa barang yang dia titipin itu sebagai titipan gitu. Jadi dia mengingkari juhud. Juhud itu kan menolak. Fa idza talabaha malikuha. Kalau kemudian ada orang yang datang minta barang yang dia titipi. Talabaha fa idza talabaha. Kalau ada yang meminta barang titipan malikuha. Siapa itu pemiliknya? Fa jahadaha. Kemudian yang dititipin menolak, mengingkari. Enggak mau. Enggak, bukan barang titipan ini. Kan dulu lu maunya ngasih. Nah, gitu. Nah, pokoknya di ini. Fahuwa kha'inun. Maka dia adalah kha'in. Kha'in itu berkhianat. Dominun. Dia juga bertanggung jawab atas kerusakan yang mungkin terjadi dari barang titipan tersebut. Lita'adihi bil juhud. Lita'adihi. Mungkin juhud ini bisa berarti menolak untuk diambil. Ngakuin sih ngaku kalau ini barang titipan. Tapi pas diminta, gak mau. Kayak pejabat. Ngaku sih ini amanah. Cuman disuruh turun kagak mau. Maunya naik terus. Gak mau turun-turun. Fahuwa kha'inun. Maka dia adalah kha'in. Orang yang berkhianat. Dhaminun. Dan dia bertanggung jawab. Lita'adihi bil juhud. Karena dia hanya menyengaja untuk membuat berubah dirinya dari yadu amanah menjadi yadu doman bil juhud dengan penolakan tersebut. Far'un, jadi 9 dia udah beres ya 9. Jadi sebab yang pertama yaitu dia nitip dititipin lagi. Sebab yang kedua dia melakukan perjalanan. Sebab yang ketiga dia kagak berwasiat. Sebab yang keempat dia memindahkan. Sebab yang kelima, dia mengabaikan. Sebab yang keenam, dia make. Enggak boleh itu untuk manfaat. Yang ketujuh, dia menyelisih perintah. Perintah untuk bagaimana menjaga barang titipan dari si penitipnya. Far'un, cabang masalah. Qalal muda', da'nya fathah. Qalal muda'u, orang yang dititipin mengatakan, la wazi'ata li ahadin indi, la wazi'ata, tidak ada barang titipan li ahadin untuk siapapun, indi, yang saya pegang. Jadi, ji katanya dia nitip, enggak ada. Ji katanya dia nitip, enggak. Yang nitip amanah apa-apa, gitu. Imma ibtida'an, itu dia ngomongnya ibtida'an. Tiba-tiba ngomong begitu, ibtida'an, lagi ngumpul-ngumpul. Nggak ada ya yang nitipin nama apa ke gue ya. Gue di sini tuh nggak punya apa ya gitu. Di rumah gue nggak ada apa. Jadi kagak ada yang nitip-nitip sama gue tuh. Gitu. Emang nggak ada gitu. Ibtida'an wa imma jawaban li su'alin ghairil malik, li su'ali ghairil maliki. Atau sebagai jawaban. Ada yang orang nanya. Katanya mobil itu sama lo ya dititipin. Enggak ada yang nitip apa-apa sama gua gitu. Fala dhoman. Maka ucapannya itu membuat dia menjadi fala dhoman, tidak bertanggung jawab. Artinya dia melepaskan dirinya dari bertanggung jawaban barang titipan. Karena dia sudah mengingkari barang titipannya. Sawa'un jaro dzalika bihadratil maliki ghaibatihi. Baik itu jaro dzalika, baik ucapan itu terucap di hadratil maliki ketika yang punya barang ada, au ghaibatihi, atau yang punya barang enggak ada. Lianna ikhfa'aha, karena menutupi atau mengingkari barang titipan, ablagh fi hifdhiha, itu lebih apa, lebih ablagh tuh lebih dapat dibanding lebih dapat dalam hal menjaga. Gimana sih maksudnya? Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rafi Sadul Kifli, Pak Iwan. Li'anna ikhfa'aha ablawu fi hifdhiha. Karena ikhfa, menyembunyikan barang titipan, ablaw, itu lebih mubalaghah. Itu adalah perilaku yang melebihi daripada sekedar menjaganya. Maksudnya gimana? Sawa'un jaro dzalika bihadratil maliki aw ghaibatihi li'anna ikhfa'aha ablagh fi hifdhiha. Fala dhoman. Tapi di atas ini, kalau di kitab saya nih, apa namanya, qawluhu la wazi'ata indi yadfa'u anhu dhoman. La wazi'ata indi yadfa'u anhu dhoman. Perkataan tidak ada titipan kepadaku, yadfa'u anhu dhoman, membuatnya terjaga, terhalangi daripada dhoman. Gitu. Kalau ada orang dititipi, kemudian dia mengatakan la wazi'ah, enggak ada titipan namanya. Imma ibtida'an, baik itu ngomongnya dari awal atau memang ngomongnya sebagai jawaban li su'ali ghairil malik, fala dhoman, maka tidak ada dhoman. Sawa'un jara dhalika bihadratil malik au ghaibatihi, baik itu terjadi ketika hadirnya malik, si pemilik, au ghaibatihi, atau tidak ada malik. Kenapa tidak ada dhoman? Li'anna ikhfa'aha ablagu fihi dhiha. Saya enggak paham. Karena ikhfa, kenapa enggak ada dhaman? Karena menyembunyikan, ablagh itu lebih dapat. Maksudnya ablagh itu kan lebih mantap, fi hifdhiha, dalam hal menjaganya. Maksudnya al-muda itu tetap menjaga gitu dengan menyembunyikannya begitu ya. Oh, yang nanya ghairil malik. Oh, iya. Imma ibtida'an wa imma jawaban li su'ali ghairil maliki. Kalau yang nanya malik, nggak boleh. Tapi kalau yang nanyanya bukan Malik, boleh dia jawab begitu. Dengan begitu dia berarti menyembunyikan. Dan menyembunyikan barang titipan itu lebih baik. Maksudnya maksud dan tujuan menjaga dapat dengan menyembunyikan tersebut. Maka dia fala dhoman. Tapi dia muda, dia mengakui. Cuman di depan orang yang bukan Malik, dia mengatakan la wadhi'ata li ahadin indi. Jadi fungsinya untuk menyembunyikan nih. Begitu. Itu yang saya pahami. Wallahu alam. Qala, beliau mengatakan, qala Imam Syabi Syuja, wa qaulul mudha'i maqbulun fi raddiha 'ala al-mudhi'. Wa qaulul muda, orang yang dititipin qaulnya, perkataannya maqbulun, itu diterima fi raddiha, dalam hal mengembalikan barang, 'ala al-mudhi', daripada orang yang menitipkan. Idza qala al-mustawdi'u lil mudhi', mustawdi' lil mudhi'. Kalau orang yang menitipkan mengatakan lil mudi, kepada orang yang nitipin, radatu alaika alwadi'ata, saya udah balikin kepadamu alwadi'a, barang titipan, fal qawlu qawluhu biyaminih, maka ucapan yang dipegang adalah ucapannya si muda, biyaminihi, dengan sumpahnya. Demi Allah, saya udah titipannya, gitu. Liqaulihi ta'ala, karena ada perkataan Allah, falyu'addi alladhi tumina amanatahu. Apa maksudnya falyu'addi alladhi, maka hendaklah dia tunaikan siapa orang yang diberi amanah. Amruhu birraddi bila isyhad. Perintahnya Allah kepada orang yang dititipi untuk mengembalikan barang titipan bila isyhadin, tanpa ada saksi. Jadi cukup dengan ucapannya saja ditambahin sumpah. Karena kewajibannya enggak perlu pakai saksi. Fadalla ala anna qawlahu maqbul. Ha, ketidakadaan saksi dalam perintah Allah terhadap orang yang diberi amanah titipan, itu memberikan dalil bahwa, ini mafhum wafaqah berarti itu ya, itu memberikan dalil bahwa perkataan si muda itu diterima oleh syariat. Kenapa diterima? Allah bilangnya begitu aja, tanpa ada saksi. Kalau ada saksi kan berarti harus ada apa, bukti gitu. Berarti perkataan itu enggak cukup. Tapi karena tidak diperintahkan ada saksi, berarti perkataannya cukup untuk diterima sebagai bukti bahwa dia memang sudah mengembalikan. Fadalla ala anna qawlahu maqbul li'annahu law lam yakun kadzalik. Li'annahu law lam yakun kadzalik. Law lam yakun, kalau seandainya tidak seperti itu. Maksudnya kalau seandainya perkataan si muda tidak diterima, la arsyada ilaihi, maka mestinya ada perintah untuk isyhad kepada saksi. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam perkataan Allah, fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim. Ah, ini kan perintah bagi wali. Kemarin sudah kita bahas ya, wali yang ngurusin harta anak yatim, maka setiap harta yang dikeluarkan harus ada saksinya, kan begitu? Ya kan, fa idza dafa'tum ilaihim, kalau kalian bayar kepada anak-anak yatim yang kalian asuh amwaluhum, harta mereka, fa ashhidu, maka jadikanlah saksi atas ucapanmu tersebut. Kemarin ini duitnya 50 juta. Saya beliin ini, saksinya mana? Ini ada bonnya. Ini saksinya ada di toko sono. Ayo kita ke sana, gitu. Harus ada saksi. Kenapa? Karena ucapannya enggak cukup. Karena ucapannya enggak cukup, pakai saksi. Tapi kalau tidak ada perintah saksi, berarti ucapannya cukup itu. Nah, dan dalam hal muda atau dalam hal wajiah, si orang yang dititipin ketika mengaku bahwa dia sudah mengembalikan barang titipan, dan dia tambahin sumpah, tidak perlu saksi, itu sudah cukup. Qala al-Qadhi Abu Thayyib. Al-Qadhi Abu Thayyib mengatakan wali annahu yusaddaqu fit talafi qat'an. Karena perkataannya si muda juga dibenarkan fit talafi, dalam hal kerusakan, qat'an secara qat'i, fa kadza fir raddi. Ya kalau yang rusaknya aja kita terima, maksudnya perkataan dia yang ngaku bahwa barangnya dirusakin kita terima. Qat'an, tanpa ada perdebatan. Fakadha fi raddi, maka begitu juga dalam hal pengembalian. Wa fihi iskal. Nah, katanya, kata Imam At-Taqidin Alisni, fihi iskalun min jihati anna al-murtahina aw al-musta'jira al-qawlu qawluhuma fi at-tarafi duna radd 'inda al-iraqiyyin. Wa fihi iskal, dan perkataan Abu Thayyib ni iskal, ada masalah. Min jihad, dari sisi anna al-murtahin, bahwa orang yang digadaikan, orang yang menerima gadai, wal mustajir, orang yang menyewa, al-qawlu, perkataannya itu diterima. Qawlu mafit talaf, perkataannya diterima dalam hal kerusakan. Mengaku ada kerusakan diterima walaupun tanpa ada saksi. Duna raddi, tapi kalau hal mengembalikan dia enggak diterima, asal ngomong harus pakai saksi. Indal iraqiyin, menurut iraqiyin. Gitu. Jadi maksudnya kan gini, si orang yang dititipin itu diterima perkataannya saja walaupun tanpa saksi kalau dia udah ngembaliin gitu. Ahlan, ahlan Pak Surdi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa alasannya? Hanya ayat gitu, fal yu'addil ladzi tumina amanatahu. Maka tunaikanlah, ya tunaikan itu berarti kembaliin itu barang yang dititipin sebagai amanah, dan tidak ada perintah isyhad, berarti perkataannya diterima. Lalu ditambahin sama Imam Al-Qadhi Husayn, Al-Qadhi Abu Thayyib. Kenapa perkataannya diterima tanpa saksi? Karena pengakuan dia terhadap barang rusak, itu kita enggak perlu pakai saksi. Barang rusak nih, saksinya mana? Ya rusak, enggak ada. Kita terima itu. Murtahin, mustajir, murtahin. Itu kita terima. Maka kalau dalam pengakuan rusaknya barang, kita terima tanpa perlu minta saksi, kembalikan juga tidak perlu pakai saksi. Itu enggak berarti, enggak benar dalam arti kenapa? Orang mustajir, orang yang nyewa, orang yang menerima gadai, itu kalau ngaku kerusakan, itu kita terima. Tapi kalau ngaku udah balikin, kita enggak terima, harus pakai saksi. Jadi kaidahnya enggak mutarid gitu. Enggak langsung terjadi, enggak nempel. Wallahu alam, pada intinya al-muda qawluhu diterima. Perkataan al-muda bahwa dia udah balikin barang, kita terima. Kenapa kita terima? Ayatnya yang bilang begitu. Nah, ayatnya yang bilang fal yu'addil ladzi tumina amanatahu, tanpa ada perintah isyhad. Enggak ada perintah saksi, berarti bukti kalau syariat menerima perkataannya saja. Tentu dikuatkan kalau pakai sumpah. Qala, kemudian Syekh Abu Syuja mengatakan wa alaihi ayyahfadhaha fi hirzi mithliha, dan bagi orang yang menerima titipan dia menjaganya fi hirzi mithliha, di tempat yang memang layak untuk menjaga barang tersebut. Idza qabila al-muda'u al-wadi'ata, kalau al-muda, orang yang dititip, menerima barang titipan, lazimahu hifdhuha, dia wajib. Tidak lazim, tapi akhirnya jadi lazim. Awalnya menerima titipan tuh kagak haus. Enggak lah, gue enggak mau. Jangan ke saya Pak Haji. Jangan ke saya Pak Haji. Anak saya begini, rumah saya begini. Wah, repot gitu. Tapi kalau udah diterima, maka berubah tuh. Yang tadinya tidak lazim menjadi lazim, harus dijagain. Li'annahu al-maqsud. Karena memang tujuan daripada nitipin barang tuh biar dijagain. Wa qad iltazamahu, dan itu sudah membuat dia wajib dengan menerima barang titipan. Wa yajibu alaihi an yahfadhaha, wajib bagi orang yang menerima titipan menjaga barang titipan, fi hirzi mithliha, di tempat yang layak untuk menjaga barang tersebut. Hirzi mithliha, hirz itu kan tempat menjaga, tempat dijaga. Mithliha, yang cocok. Kalau yang dititipin mobil ya cocok di garasi, kalau yang dititipin emas cocoknya di brankas dalam lemari, kalau sekedar baju di lemari cukup, kan begitu. Kalau apa, jadi apa namanya, di tempat yang mestinya memang barang itu dijaga. Li'anna al-itlaq yaqtadihi, karena kemutlakan perintah menjaga itu menuntut kita untuk seperti itu. Jadi jangan apa-apa maunya dieksplisit gitu. Dijagain otak mikir. Dititipin motor, kan gitu. Yang namanya motor mah kagak usah pakai garasi. Cukup di sela-sela apa namanya, di dalam rumah juga udah cukup. Itu hirzi misliha, kan begitu. Emas dititipin, taruh di brankas. Kalau taruhnya di atas lemari, itu bukan hirzi misliha, begitu. Mobil dititipin, taruh di garasi. Kalau di pinggir jalan itu bukan hirzi misliha. Walaupun sekarang udah berubah nih, apa namanya, nilai. Namanya standar orang berubah, dulu garasi, sekarang pinggir jalan tuh udah cukup jadi harz. Tapi enggak, itu enggak akhir muslihat. Wa li anna al-itlaq fatudu ad-darahima, maka yang namanya dirham ditaruh fi sunduk, di dalam kotak, wal asasu fil baiti, perabotan rumah di dalam rumah, wa na'amu fi sihni ad-dar, dan juga hewan ternak taruhnya dititipin di sahni ad-dar, di halaman rumah, wa nahwi dzalika, wallahu a'lam. Qala wa idza tuliba biha wa akhara radda ma'a al-qudrati 'alayha dhamin. Kata Syekh Abi Suja, wa idza tuliba biha, kalau si muda tuliba diminta biha untuk ngembaliin barang titipan, wa akhara radda, kemudian dia mengakhirkan rad, jadi mengakhir diantar-antarin, ji mobil yang gua titipin mana ji, gitu. Gak mau pakai ini, anak-anak mau jalan. Gitu. Ya, ntar lah. Gitu. Ya, ntar lah. Padahal dia gak ngapa-ngapain. Cuman lagi nonton itu. Nonton lagi, apa namanya, lagi nanggung. Lagi nonton Netflix. Gitu. Lagi nonton MotoGP misalnya. Misalnya. Ma'al kudrati alaiha. Padahal dia mampu ngembaliin sesegera itu, dhamina, maka dia tanggung jawab. Idza talaba al-mudhi'ul mudha'a, kalau orang yang menitipkan, talaba menuntut, al-mudha', orang yang dititipin bil wadhi'ah, untuk dikembaliin itu barang titipan, wajib alaihi raddu, wajib seketika itu dia ngembaliin, liqaulihi ta'ala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat kepada yang punya amanat tersebut. Fa in akhara bila udhrin, kalau diakhirkan bila udhrin, tanpa ada udhur, enggak ada udhurnya, enggak ada apa-apanya, fa talifat, kemudian barang itu rusak, dhamina, dia bertanggung jawab, li ta'addihi, karena dia ta'addi. Ya, ta'addi itu menyengaja untuk melalai. Wa in kana bi udhrin, tapi kalau ditunda mengembalikannya karena udhur, fala, maka tidak menjadi dhaman, ya, tidak menjadi dhamin. Wal a'dharu mislu, a'dhar itu contohnya kaunuhu bil laili, teleponnya malam-malam waktu istirahat, orang lagi pada capek, udah gitu banyak jalanan di portal, kalau malam kan gitu. Kalau malam kan banyak di portal. Saya tuh kalau ngaji Sabtu Minggu subuh, berangkat kan dari rumah jam 4, jam 3.30. Itu repotnya di situ tuh. Banyak jalanan yang di portal, di komplek biasanya. Jadi yang mestinya sekarang udah nyampe, masih muter nyari ini, nyari portal yang kagak ditutup. Udah malam, ji, mau titipin mana? Gitu. Ji, mohon maaf, ini udah malam. Aneh kan kalau aneh bangun, sekeluarga bangun semua. Bocahannya masih kecil jadi gak bisa tidur. Udah besok aja ya, begitu. Tapi anak-anak mau jalan nih, udah ente dek sini dah. Walam yata'atta fathar hirzi hina idhin. Walam yata'atta, dan tidak mungkin. Yata'atta, tidak mungkin fathar hirzi membuka hirz, membuka tempat penjagaan hina idhin ketika itu. Au kana fi sholatin, atau lagi sholat. Au qadha'i hajatin, atau lagi buang hajat. Au taharatin, atau lagi mandi janabah, lagi wudu, lagi tayamum. Au aklin, atau lagi makan. Itu juga berarti uzur ya. Lagi makan. Au hammamin, atau hammam. Lagi di kamar mandi. Au mulazamatu gharim. Mulazamatu gharim itu artinya lagi bayar utang. Ya, lagi. Mulazamatu gharim itu lagi jagain. Mulazamatu kan nempelin. Gharim orang yang berhutang. Begitu. Yukhafu harobuhu, yang dikhawatirkan kabur. Dih, kemarin mobil yang gue titipin mana? Sini deh balikin. Aneh mau pakai. Ntar lu, Ji. Gue lagi di Mandalika. Oh, jauh amat tapi Mandalika. Iya, ini orang yang ngutang nih, di sini dia. Jadi gue jagain biar gak kabur. Pokoknya abis ini gue langsung tangkep. Waukana fi salatin au yukhsha al-matar au yakhsha al-matara wal-wadi'atu fi mawdhi'in akhar wa nahwi dzalika. Atau khawatir turunnya hujan dan barang titipan ada di tempat yang berbeda. Wa nahwi dzalika. Fatakhiru jaiz, maka penundaan ngembaliin barang karena sebab udzur yang tadi boleh. Qala al-ashhabu, kata ashabu Syafi'i, wa la yadman, tidak bertanggung jawab, tidak berubah jadi yadhdhamin, wa taraduhu fi yadi kulli amanatin. Wa taradu, dan taradu itu maksudnya apa namanya, dihukumi sama bahwa menunda pengakhiran, pengembali, menunda mengembalikan barang titipan itu apa namanya, itu berlaku untuk semua yadu amanah. Yadu amanah itu titipan, terus apalagi mustajir ya, mustajir yadu amanah apa enggak, mustajir yadu amanah kan begitu, semua di, yang menunda-nunda itu tapi yadu amanah semuanya ma'zurun dengan uzur, ini uzurnya sama. Far'un, cabang masalah, kita tanggung habis ini bentar lagi. Fil fatawa al-qaffal, kata dalam kitab al-fatawa al-qaffal, asy-Syafi'i al-kabir, Imam al-qaffal, law tarak, asy-Syafi'i as-saghir ya, kalau al-kabir usuli, kalau al-kabir as-saghir faqih, ini fatawa al-qaffal. Law taraka himarahu fi sahni khanin, kalau ada orang meninggalkan kudanya fi sahni khanin, di pelataran khan, khan itu funduk, funduk itu apartemen, hotel, ma'wa, atau tenda, atau pondok. Jadi ada pondok, dia kudanya ditaruh depan situ. Wa qala al-khani, kemudian dia bilang kepada orang yang jagain pondok tadi, ihfadha, ihfadhu kaila yakhruj. Jagain ya, biar kagak kabur, biar kagak keluar. Wa kana al-khani yanzuruhu. Dan al-khani, orang yang jagain pondok itu, yang zuruhu, melihat apa namanya, melihat itu hisonnya. Fa kharaja fi ba'dihi ufa afalatuhu fala afalatuhu apa ya? Fa kharaja fi oh gofalat ini. Gof afalat. Nah itu go-nya gagak kelihatan titiknya. Fa kharaja fi ba'di gofalatihi. Kemudian ini yang jagain pondok bilang, mas nitip ya mas, jagain, bilangnya jagain mas, jagain ya, jangan sampai pergi gitu. Masnya yang jagain pondok liatin, nah, namanya ngeliatin kan ada waktunya dia buang air kencing, ada waktunya dia lihat HP, ada fa kharaja fi ba'di ghafalatihi, kemudian si kudanya tuh pergi fi ba'dhi ghafalati, di waktu di mana si ini lalai. Ya lalainya dia ngeliatin terus, cuman ada waktunya kan dia lihat HP. Ada telepon bunyi, dia angkat telepon. Nunduk sambil lagi ini. Itu kodenya kabur, fi ba'dhi ghafalatihi fala dhaman. Maka tidak ada dhamannya. Si khani yang jagain pondok itu tidak menjadi dhamin li'annahu lam yuqassir fil hifdzil mu'tan. Karena dia tidak mengabaikan, tidak lalai. Fil hifdzil mu'tad, dalam standar penjagaan yang biasa. Normal orang jaga dilihatin gitu. Dan dia enggak melakukan kesalahan. Namanya lalai, lalainya itu lalai normal, dia ngangkat telepon kan begitu. Lagi juga barang apa itu bukan dititipin tapi emang disuruh jagain. Wa fi fatawa al-Qadhi Husain, dan dalam fatwa Qadhi Husain, an-nasiyaba fi maslakhil hammam. Kalau ada baju fi maslah, maslah itu kalau sekarang tuh namanya gantungan. Di tempat WC ada gantungan baju. Gitu. Maslah itu kan bahasa sederhananya tempat ganti pakaian. Gitu. Ya tempat ganti pakaian kan sekarang nggak misah. Ya di WC-WC-nya juga pakai gantungan di situ. Kalau ada orang nemu atau ada baju yang tersangkut fi maslahil hammam, idza suriqat, kalau barang tersebut kemudian hilang karena dicuri, wal hammami, dan yang jagain hammam jatun makanahu mutayakidun, dia duduk di tempatnya mutayakid, terjaga begitu, faladoman, dia enggak tanggung jawab. Wa innama, tapi kalau dia tidur, au qama mim makani, atau dia pindah dari tempatnya, walam yatruk naiban, dan dia tidak meninggalkan naib. Naib itu wakil, orang yang jagain WC. Dia di sini nggak dijelasin apakah dia tahu, tapi biasanya apa namanya, umumnya tahu dipakai di gantungan WC itu ada baju, ya diduduk tempatnya biasa, hilang begitu, dicuri orang, tapi dari tadi emang dia duduk aja jagain WC, dia duduk, maka mutayakid, dan dia mutayakid fala dhaman, dia enggak tanggung jawab. Tapi kalau dia tidur, au qama min makani, atau dia pergi dari tempatnya. Walam yatruk naiban, lalu dia enggak ninggalin wakil, lu jagain ya, gua mau nyari angin dulu. Enggak begitu. Dhamina, maka dia tanggung jawab. Wa alal hammami, dan orang yang menjaga hammam tersebut, WC tersebut, al hifdhu, wajib menjaga. Idza stuhfidha, kalau diminta menjaga. Wa in lam yustahfadh, tapi kalau kagak diminta buat jagain, haqqal qadhi Husain, diceritakan oleh al qadhi Husain anil ashab, dari para ashabu Syafi'i, annahu la hifdhu alaihi, maka tidak ada kewajiban menjaga. Jadi kewajiban menjaga kalau diminta menjaga doang. Qala, kata al qadhi Husain, wa indi yajib. Kalau mengkat. Jadi Al-Qadhi Husain bilang, kata ashabu Syafi'i sih enggak wajib kalau enggak diminta jaga. Tapi kalau kata saya mah wajib, wa indi yajib. Ah gitu kata Qadhi Husain. Wa indi yajib, kalau kata saya sih wajib. Lil ada, emang kebiasaannya gitu. Itu tukang jagain WC kalaupun enggak diomongin, emang tugasnya begitu kan gitu. Wallahu a'lam. Idza waqa'a fi far'un, idza waqa'a fi baitil muda aw khazanatihi harik. Kalau terjadi di rumah orang yang dititipi barang, au khazanatuhu, atau di lemarinya, harikun, terjadi kebakaran, fabadur ila nakli amti'atihi, kemudian dia bersegera mindahin barang titipan tersebut, mindahin barang-barang dia punya, wa akharul wadi'ah. Jadi wadi'ah titipannya ada di kamar nomor 3. Semua harta dari teras depan, ruang tamu, kamar 1, 2, diberesin semua. Kamar nomor 3 diintar-intarin. Padahal di kamar 3 ada wadi'ah. Kemudian karena diakhirin, ya dia ngambil yang di teras dulu, kamar 1, kamar 2. Mau kamar 3, ternyata kebakar udah. Fahtarokot, kemudian terbakar itu barang titipan. Lam yadman, dia tidak bertanggung jawab. Dia tidak jadi dhamin. Kama law lam yakun fiha illa wadai wa akhada fi nakliha. Sebagaimana, kalaupun law lam yakun fiha, kalaupun di dalam rumahnya tidak ada barang milik dia kecuali barang titipan semua, wa akhadha finak, dan dia ngambilin itu. Jadi kebakaran itu bukan kesengajaan dia, maka jika itu terjadi dan dia badar udah berusaha ngambil, emang karena posisi di kamar 3 begitu ya. Ya dia barang-barang dia dulu yang dia sempetin, dia enggak bertanggung jawab. Sebagaimana itu juga terjadi kalaupun di rumah tersebut enggak ada barang punya dia, cuman barang titipan semua begitu, lalu terjadi kebakaran, dia segera tuh mindahin. Cuman ada kan ada sebagian yang enggak keselamat jadinya kebakar. Itu wal faladhaman fahtaraka ma ta'akhkhar, maka terbakar apa yang ta'akhkhar, yang telat untuk diambil, itu tidak jadi dhaman. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah, kita sudah selesai bab wadi'ah. Insyaallah besok kita mulai bab al-fara'id wal-wasaya. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana pendapat tentang sholat Jumat yang didirikan di masjid, asrama, ponpes yang hanya dihadiri oleh santri? Tapi ketika libur panjang, nggak apa-apa. Tidak disyaratkan kalau yang namanya Jumat itu dilakukan di masjid. Jadi artinya kan masjid itu kan tempat yang setiap waktu sholat ada orangnya. Jadi masjid itu 3. Versi Ahnaf. Versi Syafi'i cuma 2. Itu didirikan, dikhususkan untuk sholat 5 waktu. Didirikan untuk khususkan berarti memang ada orang sholat di situ. Memang dijadikan tempat sholat. Yang kedua ada wakaf, diwakafkan begitu. Yang ketiga jalannya terbuka untuk umum, itu masjid. Didirikan sholat 5 waktu, dikhususkan untuk didirikan sholat 5 waktu, diwakafkan untuk sholat memang untuk masjid. Kemudian aksesnya terbuka, jalannya dibuka buat umum. Jadi kalau ada masjid di lantai 17 yang bisa akses cuma orang kantor, itu bukan masjid itu namanya. Itu tempat sholat biasa gitu. Sebagian ulama mengatakan tidak perlu wakaf. Jadi 2 aja. Didirikan sholat 5 waktu dan dibuka jalannya untuk umum. Pesantren itu masjidnya sebagai masjid sudah sah itu dikatakan masjid. Karena jalannya terbuka. Walaupun masjid di pesantren itu kan tidak terlarang orang masuk situ keluar, orang luar gitu ya sholat begitu. Yang saya tahu begitu. Tapi kalaupun apa namanya, kalaupun tidak seperti itu, wakafnya sudah cukup untuk sebagai masjid. Wakaf, karena ini diwakafkan khusus untuk masjid. Tapi masalah Jumatan itu bukan masalah masjid apa enggak masjid. Masalah Jumatan itu adalah masalah izin penguasa begitu berkumpulnya 40 orang lebih kan begitu. Sah sholat Jumat di situ dan tidak ada Jumat yang terdekat melakukan Jumat. Dalam mazhab Syafi'i ya, tidak ada Jumatan terdekat melakukan dalam waktu yang bersamaan di satu kampung yang berdekatan. Walaupun ada itu dibolehkan karena uzur akomodasi tempat. Jadi nggak apa-apa tidak mustautin betul memang, tapi dia mukim. Dia tidak mustautin, tapi mukim. Karena statusnya ketika sampai pesantren itu status safarnya hilang. Dia bukan mustautin tapi dia mukim, gitu. Kenapa mukim? Karena status safarnya hilang ketika dia sudah berniat akan stay di pesantren lebih dari 3 hari. Maka sampainya dia di situ, dia bukan mustautin tapi dia mukim, dia bukan musafir. Nah, orang yang mukim ini kalau kita haramkan sholat Jumat akhirnya kita mengharamkan syiar Allah terjadi cuma gara-gara status mustautin atau enggak mustautin. Yang mana status itu diperdebatkan oleh ulama bahkan Syafi'i itu sendiri gitu. Jadi jangan kemudian kita halangi orang melaksanakan syiar Allah cuma gara-gara hal yang tidak kita sepakati. Gitu. Dulu saya pernah cerita di sini ya, saya kali ngaji ke Syekh Ahmad Za'tari, Mufti Suriah. Pertanyaan sama tuh kayak antum nih Pak Surdi. Saya nanya tuh ke Syekh gitu. Bagaimana? Saya punya pengalaman kan di tempat pekerjaan seperti Privat, kemudian di pulau mana begitu. Mereka kan bukan mukim. Artinya mereka bukan mustautin. Mereka mukim tapi bukan mustautin. Jauh kan, ada yang kerja di situ 5 bulan tercabut begitu kan. Ada yang memang mereka bukan mustautin, tinggal di bawah tanah kan begitu. Itu tinggal di pulau yang ngurusin minyak doang. Itu kalau dikumpulin kan ada 100-200 orang. Kita bilang gak ada Jumatan. Kenapa? Kita bukan mustautin. Akhirnya kita mengharamkan syiar Allah terjadi di kampung ini, terjadi di tempat ini. Cuman gara-gara status mustautin atau enggak mustautin gitu. Kata Syekh Za'tari, kenapa harus mempertimbangkan perkataan fulan untuk sesuatu syiar Allah yang itu menjadi corak keislaman sebuah kampung. Kita haramkan cuman gara-gara status mustautin yang itu tidak disepakati. Artinya kan status mustautin itu kan cuman punya Syafi'i doang. Yang lain kan enggak gitu. Jadi lebih baik Jumat itu dikerjakan, syiar Allah berdiri daripada sibuk gitu. Jadi dalam satu karena kalau di Lombok saya enggak tahu ya, kalau di Jakarta itu Jumatan pakai Syafi'i udah susah banget. Karena masjid ini bikin Jumatan. Masjid dalam satu RT yang sama juga bikin Jumatan. Itu kan kalau Syafi'i enggak boleh. Kalau standar Syafi'i banget begitu ya, kan enggak bisa. Karena satu kampung harus satu Jumatan. Jadi semua harus difokuskan dalam satu tempat. Dan itu sulit. Enggak mungkin itu terjadi. Di kantor tuh ya, gedung ini bikin Jumatan, bikin itu bikin Jumatan. Bisa enggak kalau semua gedung-gedung tuh libur Jumatan, Jumatan kita satuin? Bisa, di jalanan akhirnya. Habis semua jalan Jakarta kebuka itu, ketutup semua sama jemaah muslim. Kan begitu. Jadi syiar Allah jangan dihalangi hanya karena status mustautin. Apa yang kita bisa jalani status mustautin di tempat yang tidak membuat syiar Allah terbengkalai, kita jalani mustautin. Tapi kalau di tempat seperti kota Jakarta atau mungkin di pesantren gitu, di tempat kerja yang di Freeport dan sebagainya itu sebaiknya tidak perlu memperhatikan mustautin kalau Jumatan gitu. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon koreksi dari para asatidz, guru-guru, para tokoh masyarakat, para apa namanya teman-teman saudara muslim, jika memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan, mohon untuk dikoreksi. Koreksinya bisa di kolom komentar jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.